Alhamdulillah Rabbil Alameen. نحمده سبحانه وتعالى ونستغفره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، نحمد الله سبحانه وتعالى أولا الذي أعاننا وإياكم على أداء صلاة الفجر في جماعة مع المسلمين في المسجد، فهذه من نعم الله. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من صلى البردين دخل الجنة. والبردان هما الفجر والعصر، اتفق عليه أنا بموسى. فيا أيها المصلي لصلاة الفجر احمد ربك. فكم أناس حرموا هذا الفضل، فكم أمم ناموا عن صلاة الفجر بسبب السهر على آلات اللهو والطرب، على ما يضرهم ولا ينفعهم، وآخرون سهروا على الدنيا، وأنت أصبحت تذكر ربك صلي مع المسلمين. فهذه بشارة عظيمة أن الشخص يصلي مع الناس، وهذا سبب عظيم لدخول الجنة كما سمعت. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لن يلج النار رجل صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. رواه مسلم عن عمارة بن رؤيدة. لن يلج النار، هذه أيضا شهادة البراءة من دخول النار. وفي صحيح مسلم من حديث عثمان رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، من صلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله. رواه مسلم. فانظر أنت تعمل عملا يسيرا يأجرك الله أجرا كبيرا. لو كان هناك عمال في شركة ويقول لهم المدير لهذه الشركة ولله المثل الأعلى: من اشتغل ساعة فله أجر اليوم، كل واحد سيحضر. فعلى كل احمد ربك يا طالب العلم ويا أيها المسلم المصلي أن الله عانك على هذا الخير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Di sini Syekh Fidhlullah setelah membuka mukaddimahnya dan selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, selanjutnya kata beliau, kita memuji Allah subhanahu wa ta'ala terlebih dahulu yang telah memudahkan dan membantu kita semuanya untuk melaksanakan salat fajar secara berjamaah bersama kaum muslimin di dalam masjid. Semua ini adalah kenikmatan yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bersabda, barang siapa yang salat di dua waktu dingin, maka dia masuk ke dalam surga. Yang dimaksud yaitu salat al-asr dan salat al-fajr. Hadis ini muttafaqun alaih dari Abi Musa radhiyallahu anhu. Maka pujilah Rabbmu yang telah memudahkan hal ini. Betapa banyak manusia yang telah diharamkan untuk melaksanakannya. Mereka tertidur dari melaksanakan sholat fajar dengan sebab mereka bergadang di malam hari dengan hal yang sia-sia atau permainan-permainan yang melalaikan. Semua itu tidaklah memberi kemanfaatan kepada mereka sedikit pun. Mereka bergadang malam dan lalai daripada agamanya. Tetapi engkau, karena nikmat Allah subhanahu wa ta'ala, engkau bisa bangun pagi kemudian berzikir kepada Allah, melaksanakan sholat subuh. Ini adalah kegembiraan yang pantas untuk engkau syukuri. Engkau dapat sholat bersama manusia, sebagaimana yang telah engkau dengar bahwa hal ini termasuk sebab dari masuknya ke dalam surga. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menyebutkan, tidak akan masuk ke dalam api neraka seseorang yang sholat sebelum terbenamnya matahari, yaitu sholat asr, dan seseorang yang sholat sebelum terbitnya matahari, yaitu sholat fajr. Hadis ini dari Umar bin Ru'aibah dalam riwayat Muslim. Di sini disebutkan bahwa perbuatan atau melaksanakan sholat di dua waktu yang telah disebutkan termasuk dari sebab terhindar masuk ke dalam api neraka Allah. Kemudian dalam Sahih Muslim juga dari hadis Uthman bin Affan radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, barang siapa yang salat Isya secara berjamaah, maka seolah-olah dia telah melaksanakan salat setengah malam, dan barang siapa yang melaksanakan salat fajar secara berjamaah, maka dia telah seolah-olah melaksanakan sholat semalam penuh. Coba lihatlah bagaimana amalan yang banyak ini, amalan yang telah engkau lakukan dan mendatangkan pahala yang besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula, kalau seandainya kata beliau, beliau umpamakan seperti para pekerja yang bekerja di sebuah perusahaan, dan tentunya Allah mempunyai perumpamaan yang lebih tinggi daripada ini. Kalau ada seorang yang bekerja di sebuah perusahaan, kemudian pimpinan perusahaan mengatakan, barang siapa yang bekerja untukku hanya sesaat, maka aku beri dia ganjaran untuk sehari penuh. Maka setiap orang akan berlomba-lomba melaksanakannya. Maka ini adalah nikmat yang sepantasnya engkau puji Rabbmu, wahai seorang muslim, Allah mudahkan engkau untuk melaksanakan sholat secara berjamaah. أحمد الله سبحانه وتعالى الذي يسر لي زيارتكم في هذا الدار دار العلم، أن اجتمعنا على درس علمي في هذه المدينة، مدينة بندوم، عرسها الله سبحانه وتعالى من الفتن. فهذه الزيارات والاجتماعات على تعلم الكتاب والسنة هي طريق أيضا إلى الجنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، رواه مسلم عن أبي هريرة. فالعاقل يبحث عن طريق الجنة وعن طريق النجاة من النار، والفضل في هذا لله سبحانه وتعالى. فالإنسان لا يستطيع أن يملك لنفسه ضرا ولا نفعا، وما بكم من نعمة فمن الله، قال سبحانه، والله يختص برحمته من يشاء. الناس كثير منهم ينطلق إلى أمور الدنيا، وأنت يا طالب العلم ويا أيها الأخ الكريم، أنت تنطلق إلى ما يحبه الله سبحانه وتعالى. فالله يحب الطاعات، يحب هذه العبادة، فعليك أن تثابر لهذا الفضل الخير، ولتعلم أن طريق طلب العلم، تعلم القرآن، تعلم السنة، هذا هو طريق السعادة في الحقيقة، والطريق المنجي من الفتن أيضا، الطريق المنجي من الفتن، والطريق الذي يسلك بك إلى رضوان الله. شمروا يا طلبة العلم في تحصيل العلم النافع، أولا لرفع الجهل عن أنفسكم، ثم رفع الجهل عن أهاليكم، ثم من ثم تعلمون غيركم. فمن أراد الله عز وجل أن ينفعه بكم فسينفعه. وهذا أمر مطلوب من الجميع أن يتفقهوا في الدين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقه في الدين. متفق عليه. والحديث المشهور: طلب العلم واجب على كل مسلم، هذا له طرق يحسن بها إن شاء الله. فهذا العلم الواجب على المسلم مثل علم الصلاة، علم الصيام، العلم كذلك الذي يلزمك فعله مثل الأعمال: إذا أردت الحج تتعلم أمور الحج، البيع إذا كنت تاجرا تتعلم أحكام البيع، تعلم كذلك حقوق الجيران، حقوق الآباء والأمهات، حقوق الأبناء والزوجات. لابد من هذا، تعلم أمور دينك التي تريد أن تعملها. ثم هناك علم فضل واجب كفائي، إذا قام به البعض سقط عن الباقين، كتعلم آلات يعني الفتوى حتى يتمكن أن يصير مفتيا. وإذا صار في هذه الطريق فهو محمود ويقر له بالفضل حتى العام، والفضل من الله عليه كبير. أن يقوم الشخص بتعلم العلم الكبير والعلوم المهمة فهذا شأنه عظيم والثواب من الله جزيل. فعلى كل حال فينبغي لطالب العلم أن تكون له همة عالية وأن يكون له نظر بعيد للمستقبل. ربما هذه النية الصادقة ينفعك الله بها. Kemudian kata beliau, aku memuji Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memudahkan untukku menziarahi kalian di negeri ini, dan yang telah memudahkan bagiku untuk menziarahi kalian di negeri ini, negeri yang dipenuhi dengan semangat ilmu. Allah telah mengumpulkan kita dalam pelajaran yang penuh dengan ilmu di negeri Bandung ini. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjaganya dari berbagai macam fitnah. Semoga ziarah-ziarah dan pertemuan-pertemuan yang seperti ini berlangsung untuk mempelajari kitab Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua ini merupakan jalan menuju surga Allah, sebagaimana yang dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang menempuh sebuah jalan yang dengannya dia mencari ilmu, Allah mudahkan untuknya jalan kepada surga. Hadis riwayat Muslim dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Maka seorang yang berakal tentunya selalu mencari jalan yang akan menyampaikannya kepada surga dan menjauhkannya dari api neraka Allah. Semua keutamaan ini adalah milik Allah subhanahu wa ta'ala. Seorang manusia tentunya segala kemanfaatan dan kebaikan tidak berada di tangannya. Allah subhanahu wa ta'ala yang mengkhususkan siapa yang dikehendaki oleh Allah untuk mendapatkan rahmatnya. Banyak di kalangan manusia orang-orang yang mereka sangat mencintai dunia, tetapi engkau mampu untuk berjalan kepada apa yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala di atas jalan ilmu, mampu berjalan untuk melakukan hal-hal ketaatan yang semua itu dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka teruslah berjalan di atas keutamaan ini. Berjalan di atas jalan ilmu, mempelajari kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan jalan kebahagiaan dan bahkan juga jalan yang menyelamatkan dari berbagai macam fitnah. Jalan yang akan memudahkan engkau sampai kepada keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka bersemangatlah untuk memperoleh ilmu yang bermanfaat dalam rangka mengangkat kejahilan dari dirimu dan keluargamu, kemudian engkau ajari kepada yang selainmu. Orang yang Allah inginkan mendapatkan kemanfaatan melaluimu, pastilah Allah subhanahu wa ta'ala akan mudahkan akan hal itu. Ini adalah perkara yang diinginkan dari semua muslimin, bahwa hendaknya masing-masing kita mempelajari agama Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang Allah inginkan terhadapnya kebaikan, maka niscaya Allah fahamkan dia tentang agamanya. Dalam hadis lain, menuntut ilmu itu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Hadis ini mempunyai beberapa jalan yang dengannya dia bisa dihasankan. Ilmu yang hendaknya kita pelajari, yang wajib kita pelajari, seperti ilmu tentang sholat, ilmu tentang puasa. Seorang yang ingin haji mempelajari tentang haji. Demikian pula seorang yang ingin melakukan jual beli, dia mempelajari ilmu tentang jual beli. Demikian pula ilmu tentang hak-hak tetangga, hak kedua orang tua, hak terhadap istri. Dan setiap ilmu yang engkau hendak mengamalkannya, maka hendaklah engkau pelajari. Di sana ada juga ilmu yang disebut dengan ilmu wajib kifai, yang bila dipelajari oleh sebahagian muslimin, maka akan gugur kewajibannya atas yang lain. Seperti mempelajari keahlian untuk berfatwa, yang membuat engkau akan menjadi seorang mufti. Ini adalah hal yang terpuji, hal yang mempunyai keutamaan, dan keutamaannya di sisi Allah tentulah sangat besar. Demikian pula ilmu-ilmu yang penting untuk dipelajari, semua itu akan mendatangkan pahala yang besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Maka selayaknya para penuntut ilmu mempunyai cita-cita yang tinggi, pandangan yang jauh ke depan, dan niat yang benar, pastilah Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan kemanfaatan dengannya. يقول ربنا جل وعلا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فانظر إلى هذا الفضل العظيم أن الله يرفع المؤمنين درجات عالية في الجنة ثم أهل العلم فوقهم، لأن العلم رفع أصحابه، والمراد به علم القرآن والسنة، كما جاء أيضا في الحديث الآخر إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين، رواه مسلم عن عمر. إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما يرفعهم في الدنيا بالذكر الحسن وغير ذلك، ويرفعهم في الآخرة أيضا بدرجات عالية في الجنة، كما جاء عند أحمد وغيره من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقال لقارئ القرآن اقرأ وارقى ورتل، اقرأ وارقى أي اصعد ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. قال الخطابي في شرح سنن أبي داود حيث عند أبي داود قال: درجات الجنة عدد آي القرآن، والله أعلم بهذا، لكن هكذا يقول عدد درجات الجنة عدد آي القرآن. فإذا الشخص يعني استكمل القرآن ف فيرجى أن يرتفع في هذه الدرجات كلها. على كل لا شك أن أرفع الناس هم الأنبياء الرسل في الجنة، ثم من شاء الله عز وجل أن يرفعه بعدهم. كلما كانت العبادة والطاعة عند العبد وقراءة القرآن عنده وهو أحفظ، لا شك أنه يكون أرفع. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. على المسلم أن تكون همته عالية، وأن يعلم أن من أعظم أسباب الرفعة في الدنيا والآخرة الاهتمام بتعلم القرآن، تعلم القرآن، تتعلم أيضا لغة القرآن اللغة العربية حتى تفهم القرآن. قال الله: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. إذا كنت لا تدري ما اللغة العربية ففهمك للقرآن يكون ضعيفا، حتى لو ترجم لك يكون ضعيفا. فالطالب العلم يهتم بوسائل القرآن أيضا، تعلم العربية، تعلم قواعد التفسير، لأنك تخدم كتاب ربك. تعلم قواعد التفسير، تعلم اللغة العربية، تعلم أيضا الحديث والسنة، هذا مما يخدم القرآن. ربنا جل وعلا يقول: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. نفهم أن القرآن هو الطريق إلى الله، يهديك إلى أحسن الطرق في الأقوال، في الأفعال، في المعاملات، الاعتقاد. فالقرآن طريق سهلة إلى الجنة، طريق ميسر لك لدخول الجنة. وفضائل القرآن كثيرة لا يستطاع حصرها في مجلس ولا مجلسين. سلمك الله. Kemudian kata beliau, Allah mengangkat orang-orang yang beriman. Allah berfirman, Allah mengangkat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang diberi ilmu kepada mereka beberapa derajat. Cobalah lihat di dalam ayat ini betapa agungnya keutamaan yang telah dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah memasukkan orang-orang yang beriman ke dalam surga Allah, dan orang-orang yang berilmu lebih tinggi tingkatannya dari orang-orang yang beriman tersebut. Bahkan ilmu telah menjadi sebab Allah mengangkat derajat para sahabat Rasulullah. Ilmu yang dimaksud di sini adalah ilmu Alkitab dan As-Sunnah. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguhnya Allah mengangkat dengan sebab kitab suci ini beberapa kaum dan menghinakan beberapa kaum yang lainnya. Hadis ini dari Umar ibn Khattab dalam riwayat Muslim. Maka hadis ini menunjukkan bahwa ketika di dunia orang yang mempunyai ilmu dia akan diberi keharuman nama, dan di akhirat kelak Allah Subhanahu wa taala mengangkatnya di atas orang-orang yang beriman, di atas orang-orang yang beriman beberapa derajat, dan memberikannya derajat-derajat yang tinggi di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat Ahmad dari Abdullah bin Amr bin Al-As, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada ahli Al-Qur'an bahwasanya pada hari kiamat dinyatakan kepada ahli Al-Qur'an, bacalah dan naiklah ke derajat yang berikutnya, dan bacalah secara tertil sebagaimana dahulu engkau membacanya ketika di dunia, karena sungguhnya akhir dari kedudukanmu adalah akhir ayat yang engkau pernah baca ketika di dunia. Berkata Al-Khattabi rahimahullah di dalam syarah Abi Dawud bahwasanya jumlah derajat-derajat di dalam surga atau tingkatan-tingkatan surga itu sesuai dengan ayat-ayat Al-Quran, dan Allah yang lebih tahu tentang hal ini. Tentu saja kata beliau hafizahullah, orang yang menguasai Al-Quran maka dia akan sampai ke derajat-derajat yang paling tinggi yang ada di dalam surga. Dan tidak diragukan bahwasanya manusia yang paling tinggi tingkatannya adalah para anbiya, kemudian para rasul, kemudian orang-orang yang berada setelah mereka. Maka setiap ibadah, setiap amalan ini akan meninggikan derajat, dan terlebih lagi disertai dengan menguasai Al-Quran akan membuatmu naik ke derajat yang lebih tinggi. Dan beliau membawakan hadis bahwasanya orang yang paling tinggi tingkatannya di sisi Allah, orang yang paling mulia di sisi Allah di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa. Maka kata beliau, menguasai Al-Quran termasuk sebab-sebab Allah angkat derajat kita ketika di dunia, dan demikian pula di akhirat kelak. Maka perlu kita mempelajari Al-Quranul Karim dan menguasai bahasa Al-Quran. Kemudian beliau membawakan ayat, apakah mereka tidak memikirkan tentang Al-Quran, memahami Al-Quran, atau di dalam hati-hati mereka ada kunci yang menggemboknya. Orang yang tidak menguasai bahasa Arab, dia akan lemah secara ilmu. Karena bahasa Arab itu adalah bahasa Al-Quran, maka sepantasnya para penuntut ilmu menguasai bahasa Al-Quran, menguasai sarana-sarana untuk memahami Al-Quran, baik itu yang berupa bahasa Arab, demikian pula tafsir dan kaidah-kaidahnya, serta juga mempelajari hadis-hadis dan sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Semua ini adalah hal-hal yang melayani kita untuk memahami Al-Quran. Kemudian di dalam Al-Quran Allah juga mengatakan Al-Quran itu menunjukkan kepada jalan yang lebih lurus. Maka memahami Al-Quran adalah jalan yang menyampaikan kita kepada Allah, jalan terbaik yang akan menyampaikan kita kepada Allah. Al-Quran akan mengajari kita yang terbaik, baik dari sisi ucapan, amalan, keyakinan. Maka seorang penuntut ilmu sangat penting untuk menguasai ilmu Al-Quran. Karena yang demikian itu adalah jalan yang Allah mudahkan agar engkau masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Keutamaan-keutamaan Al-Quran itu cukup banyak, tidak bisa hanya dibatasi pembahasannya dalam satu majelis atau dua majelis. Semoga Allah memberi kesejahteraan kepada. Al-Quran anzalahu Allah Subhanahu wa ta'ala yu'allim an-nasa tariq al-khair. فالله أنزل القرآن على نبيه وفتح الله به العالم. نعم، وإن كان بعض الأوامر قد تثقل على النفس، ولكن فيها الفضل العظيم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. والذي بعث وقال هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته. فينبغي أن نعلم أن أصل العلم هو القرآن، ثم السنة المطهرة لأنها تشرح القرآن الكريم. فلنهتم بتعليم أبنائنا وأبناء يعني جيراننا وإخواننا، فهذا طريق الخير. قال النبي صلى الله عليه وسلم، من قرأ القرآن وعمل به ألبس تاج الوقار، في رواية تاجا طوعه أحسن من ضوء الشمس، ويلبس أبواه حلتان لا تقوم لهما الدنيا، يقولان يا رب بما كسينا هذا، يقال بأخذ ولدكم القرآن. طوال الحاكم وغيره وحسن إن شاء الله. فهذه بشارة للقرآن ثم للآباء ولمن أيضا أعان على تعلم القرآن. فمن أنفق على طلبة العلم، من أنفق على أولاده أو أولاد جيرانه أو المعلمين للقرآن أو المترددين على من المدرسين للقرآن، كل هذا إذا شاركت في تعليم القرآن فلك أجر بحسب ما قدمت لخدمة القرآن الكريم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له بعد موته. رواه مسلم عن أبي هريرة. فانظر إلى هذا الخير، علم ينتفع به بعد الموت. القرآن والسنة من العلم المطلوب أن نتعلمه وأن نبثه في الناس وأن نخلفه للناس، نخلف المصاحف، نخلف طلاب علم بعدنا يعملون بالعلم حتى يكون الأجر متسلسلا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدال على الخير كفاعله، الدال على الخير كفاعله. رواه مسلم. وفي حديث أبي هريرة: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجر من اتبعه. فلو اتبعك ألف والألف يتبعهم آلاف، انظر يا عبد الله كم للنبي صلى الله عليه وسلم من الأجور، مثل أجور أمته لأنه المعلم. ثم الصحابة كل بحسب علمه، علم عمر، علم علي، علم أبي هريرة. انظر أبو هريرة كم الناس يدعون له، ها، رضي الله عنه رضي الله عنه. الأمة الإسلامية في جميع الأقطار مستفيدون من حديث أبي هريرة، فكم دعاء يأتي إلى أبي هريرة. كذلك ابن عباس، أنت الآن كم يدعى لهم في التربي والاستغفار، أنت. وهكذا ابن مسعود، القراء، معاذ بن جبل، هؤلاء وأمثالهم لهم أجور كبيرة أكثر، يعني للإسلام 1400 سنة وزيادة، والمسلمون ينهلون من علوم الصحابة ثم التابعين لهم بإحسان. هؤلاء المسلمون يستفيدون من هؤلاء العلماء، فكم لهم من الأجور سلمكم الله. كتاب واحد ينفع الله به. انظر إلى صحيح البخاري، صحيح مسلم، سنن أبي داود، مسند أحمد، وأمثال هذه الكتب النافعة. المسلمون يستفيدون منها، مؤلفوها ربما ما كانوا يظنون أنها ستنفع هذا النفع، لا بل ما يفكرون، لكنهم احتسبوا الأجر وعملوا لدينهم وسهروا الليالي وقطعوا الفيافي في طلب العلم، تغلبوا لطلب العلم، اجتهدوا، صبروا على الفقر، صبروا على الفقر يا طلبة العلم. فأنتم تحتاجون أن تصبروا على الفقر، ما تريد طلب علم وتريد أن تكون مثل التجار في المآكل، في المشارب، في البيوت، في السيارات، لا بد أن تتحمل شيئا. أبو هريرة رضي الله عنه كان يسقط من الجوع تحت منبر النبي صلى الله عليه وسلم، يقول هل يمر به المرء وهذا مجنون؟ قال: والله ما مجنون، إنما هو الجوع، إنما هو الجوع. فالصبر على تحمل العلم مطلوب. نعم، تريد أن تكون إماما للناس فلا بد أن تصبر. قال الله عز وجل: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. قال بعض أهل العلم: فبالصبر وباليقين تنال الإمامة. الآن احمدوا الله في هذا البلد سلمكم الله، الآن عندكم دار علم صار طريقا للخير. هذه الدور مفتاح خير لك أن تتعلم بها العلوم التي يدرس فيها القرآن السنة مبادئ العلوم أيضا. فإذا صرت بعد أيام قويا ممكن تنتقل إلى بلد آخر إلى علماء آخرين فهمت، فينفع الله بك. فجزى الله مؤسسي هذه الدور خيرا، نسأل الله الإجزاء خيرا، فنبشرهم بالخير. فربما هذا الدار يبقى سنين عشرات السنين يبث الله فيه خيرا كبيرا للأمة المحمدية أمة الإسلامية، ينهل من هذه الدور العلوم النافعة، وجزى الله القائمين عليها خيرا والمنفقين عليها، سأل الله أن يبارك لهم في أموالهم. هذا التعاون هو الذي ينفع الأمة، لا المخاصمات والمظاهرات والمقاتلات على الدنيا، هذا هو الخير. بعض المنتخبين في بلادنا بعضهم خسر ملايين الدولارات، ليس الدراهم، الدولارات، نعم، وفي الأخير فشل مسكين، لم ينجح، ها؟ تحمل الكهرباء شهرين، وتحمل حق سيارات، وتحمل كذا لمدينة كاملة، وفي الأخير لم ينجح. لو قلت له لو تشتري كتبا أو سيارة بدار علم بأقل الأثمان، يقول والله ما عندي يعني سعة، يعتذر. لكن أنت يا أيها المنفق في باب الخير ويا طالب العلم قد عرفت طريق الخير، فاصبر وابذل وأقض وقتك فيما ينفعك وفيما ينفع المسلمين. فنقول بارك الله فيكم، أهل الدنيا يصبرون ويتحملون الشدائد على الدنيا، فأنتم أولى أن تتحملوا المصاعب في سبيل العلم وطلب العلم، والله تعالى المستعان. Kemudian kata beliau, Al-Quran itu diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk mengajari manusia jalan kebaikan. Allah subhanahu wa ta'ala telah membukakan dengan Al-Quran ini alam semesta. Meskipun sebahagian perintah-perintah di dalam Al-Quran itu terasa berat, tetapi di dalamnya mempunyai keutamaan yang cukup besar. Di dalam ayat Allah subhanahu wa ta'ala telah menyebutkan, dan bacalah Al-Quran secara tertil, sungguhnya kami akan memberikan kepadamu ucapan yang berat. Dalam ayat lain Allah menyatakan, sungguhnya Allah telah mengutus di kalangan orang-orang yang ummi seorang rasul dari golongan mereka yang membacakan kepada mereka ayat-ayatnya. Kemudian Al-Quran yang dimaksudkan, kata beliau, Al-Quran dan As-Sunnah hendaknya menjadi perhatian kita, dan kita ajarkan kepada anak-anak kita, kepada anak-anak saudara-saudara kita, kepada tetangga kita. Karena ilmu Al-Quran dan Sunnah ini adalah jalan kepada kebaikan. Di dalam hadis, dalam riwayat disebutkan, barang siapa yang menghafal Al-Quran, kelak di hari kiamat dia akan dipakaikan sebuah mahkota, mahkota yang laksana matahari, bahkan juga dipakaikan kepada orang tuanya, sehingga ditanyakan, kenapa kami dipakaikan ini? Maka dijawablah bahwa ini karena apa yang dilakukan oleh anakmu. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Hakim dan yang selainnya, dan hadis ini bisa dihasankan. Kemudian kata beliau, barang demikian pula orang-orang yang memberi nafkah, baik itu kepada anaknya atau kepada tetangganya atau kepada siapapun, orang yang mempelajari Al-Quran atau kepada orang-orang yang mengambil tanggung jawab untuk mengajarkan Al-Quran, maka dia akan mendapatkan keutamaan dan pahala yang besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. selama semua itu adalah pelayanan terhadap Al-Qur'anul Karim. Kemudian beliau membawakan sebuah hadis di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, apabila seorang anak Adam itu meninggal, maka semua amalannya terputus kecuali dari tiga hal, yaitu dari sedekah yang mengalir pahalanya, kemudian dari ilmu yang diambil kemanfaatannya, dan dari anak soleh yang selalu mendoakan kebaikan untuknya. Hadis ini dalam riwayat Muslim dari hadis Abi Hurairah. Ilmu yang diambil kemanfaatannya diantaranya adalah ilmu Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita perlu wariskan hal ini kepada anak-anak kita, kepada keluarga kita, kepada para penuntut ilmu, kepada segenap manusia. Karena pahalanya terus akan berlangsung bahkan setelah kita meninggal dunia. Dalam riwayat lain, Nabi mengatakan barang siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, maka dia mendapatkan pahala seperti orang yang melakukannya. Ini dalam riwayat Muslim. Dalam riwayat Abi Hurairah dengan lafaz, dengan hadis, dengan riwayat, barang siapa yang menunjukkan kepada jalan petunjuk, maka dia mendapatkan pahala seperti orang yang melaksanakannya. Coba perhatikan betapa banyak pahala yang didapatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mendapatkan pahala dari pahala-pahala umatnya karena beliau yang mengajarkan kebaikan kepada mereka. Demikian pula sahabat beliau, masing-masing mereka mendapatkan pahala sesuai dengan apa yang telah mereka sampaikan dari kebaikan agama ini. Coba perhatikan betapa banyak orang yang telah mendapatkan kebaikan karena apa yang telah diajarkan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Hurairah, betapa banyak orang yang bisa mengambil kemanfaatan dari hadis yang diriwayatkannya, dan betapa banyak orang yang selalu mendoakan Abu Hurairah radhiyallahu anhu dan seterusnya. Demikian pula Ibnu Abbas, betapa banyak orang yang mendoakannya karena hadis yang disampaikannya itu. Demikian pula Ibnu Mas'ud, Mu'adz bin Jabal dan para sahabat yang lainnya. Mereka pastilah mendapatkan pahala yang besar setelah mereka meninggal 1400 tahun yang lalu. Bahkan lebih dari 1400 tahun yang lalu, tapi mereka terus mendapatkan pahala dengan sebab apa yang telah mereka sampaikan kepada manusia. Demikian pula para tabi'in, kaum muslimin mengambil kemanfaatan dari ilmu mereka, ilmu yang telah mereka wariskan. Betapa banyak pahala yang mereka akan dapatkan dari sekian banyak kaum muslimin. Bahkan satu kitab bisa mendatangkan pahala yang cukup banyak karena kemanfaatan yang diambil oleh kaum muslimin. Coba perhatikan seperti Sahih Muslim, kemudian kitab-kitab sunan seperti Sunan Abi Daud dan yang lainnya. Siapa yang menyangka bahwa kemanfaatannya sedemikian besar di kalangan kaum muslimin, dan betapa banyak pahala yang akan didapatkan oleh pengarangnya. Bahkan terkadang mereka tidak membayangkan hal itu, tidak memikirkan hal itu. Maka mereka berupaya untuk mencari ilmu. Mereka bergadang malam, mereka menempuh padang pasir, mereka bersungguh-sungguh, mereka bersabar di dalam menuntut ilmu, bahkan bersabar di atas kefakiran. Semua itu akan mendatangkan pahala yang besar dengan sebab apa yang telah mereka lakukan dan ilmu yang mereka ajarkan nantinya. Maka seorang penuntut ilmu janganlah berharap bahwa dia akan hidup layaknya seorang saudagar besar atau pebisnis sukses di dalam dia mencari ilmu, sehingga dia mengharapkan makanan yang enak, minuman yang enak, dan tempat tinggal yang enak. Tidaklah demikian. Maka engkau mesti hendaknya bersabar, mampu untuk menanggung segala risiko di dalam menuntut ilmu. Abu Hurairah, kata beliau, dahulu pernah jatuh di bawah mimbar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa beliau jatuh? Karena beliau menahan rasa lapar di dalam menuntut ilmu bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kesabaran itu adalah perkara yang sangat diinginkan dari seorang penuntut ilmu. Kemudian kata beliau, beliau membawakan sebuah ayat. Allah Ta'ala berfirman, dan kami jadikan di antara mereka para pemimpin tatkala mereka mau bersabar dan mereka yakin dengan ayat-ayat kami. Sebagian para ulama menyatakan dengan kesabaran dan keyakinan kepemimpinan dalam agama itu akan dicapai. Hendaknya kalian bersyukur. Kalian mempunyai pondok pesantren yang mengajarkan ilmu. Ini adalah kunci kebaikan. Kalian bisa mempelajari ilmu yang diajarkan di tempat ini, yaitu ilmu Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan ilmu-ilmu dasar yang lainnya. Dan seorang penuntut ilmu kalau dia telah menjadi kuat di dalam bidang ilmu, dia bisa melanjutkan perjalanannya ke negeri yang lain, menemui para ulama. Maka semoga Allah Jalla wa'ala membalas kebaikan kepada para pendiri pondok pesantren ini dengan sebaik-baiknya balasan. Dan semoga Allah memberinya ganjaran yang besar. Dia telah atau mereka telah mendirikan sesuatu yang kebaikannya akan bertahan sekian tahun lamanya. Tersebar daripadanya kebaikan yang banyak untuk umat Islam, untuk kaum muslimin. Terlahirkan dari pondok pesantren ini nantinya ilmu-ilmu yang bermanfaat. Demikian pula semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberi balasan kepada orang-orang yang membantu untuk mengurusi urusan manhaj ini. Demikian pula yang memberi nafkah kepada orang-orang yang belajar di manhaj ini. Semua sikap saling tolong menolong, bantu membantu yang seperti ini akan bermanfaat bagi umat Islam. Tidak seperti orang-orang yang sibuk dengan urusan dunia, orang-orang yang antusias kepada dunia. Kemudian beliau sebutkan bahwa di tempat kami para calon-calon yang mengajukan diri di dalam pemilihan umum, kata beliau, mereka merugi. Bahkan mereka merugi jutaan dolar hanya demi untuk meraih dunia. Pada akhirnya apa? Dia mendapatkan kerugian yang besar. Terkadang dia harus di dalam mencalonkan diri, dia harus menanggung listrik, menanggung biaya akomodasi transportasi, bahkan untuk satu negeri penuh atau satu kampung penuh. Tetapi dia tetap tidak berhasil di dalam pencalonan itu. Ini semua adalah karena mereka menginginkan dunia. Bahkan sebahagian mereka kalau diminta untuk hanya sekedar membantu seorang penuntut ilmu, membeli kitab-kitab yang bermanfaat bagi para penuntut ilmu, dia menyatakan, saya tidak punya dana yang lebih. Demikianlah mereka. Padahal orang yang berinfak di jalan kebaikan, dia tidak akan pernah merugi. Maka seorang penuntut ilmu, kata beliau, harus sabar. Ilmu yang kau pelajari adalah ilmu yang akan memberi kemanfaatan kepada dirimu dan kepada kaum muslimin. Kalau para pecinta dunia itu mereka mampu untuk bersabar di dalam mengejar dunia, maka kalian lebih pantas untuk bersabar di dalam menuntut ilmu. Seorang penuntut ilmu hendaknya tetap bersabar dan kokoh di dalam mencari ilmu. Idza 'arafna hadzal khair wan ni'mah في طلب العلم والنعمة في بناء مثل هذه الدور العلمية ينبغي شكر الله عليها بالمحافظة عليها والاستزادة والاستياد من الخير. قال الله عز وجل: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فمن شكر النعمة لهذه النعم من الشكر أنك تحافظ عليها بدوام الطاعة لله أولا سبحانه وتعالى. دوام الطاعة لله سبحانه وتعالى والاستمرار في الخير. الله يقول لنبيه: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. الاستمرار الخير والمثابرة كذلك المحافظة على الدروس في أوقاتها على التخلف إلا عند الحاجة والضرورة. هذا من المهم. كذلك المحافظة على الأخوة بينكم، وبهذا تقوى الدعوة، تقوى دعوتكم. قال الله عز وجل عن موسى عليه الصلاة والسلام قال: واجعل لي وزيرا من أهلي، الوزير المعين، اجعل لي وزيرا من أهل هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري، أشركه في الدعوة أو في الرسالة أو في النبوة، وأشركه الله. انظر كيف قال: وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت من بصيرا. فموسى عليه الصلاة والسلام سأل الله أن يجعل له معينا، أن يعينه على الدعوة. فأنت لا تستطيع أن تقوم بالدعوة لوحدك، لا بد لك من معاونين، تعاون بالمال، تعاون بالرأي، تعاون بالعلم، تعاون تدريس. لا تظن أنك تستطيع تنفرد بهذا الخير. لهذا يقول الله عن أصحاب نبيه عليه الصلاة والسلام: واعتصموا بحبل الله، هو أمر للأمة جميعا، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار. فبالإسلام صار الناس إخوة بحمد الله، كالإخوة بالنسب. ينبغي أن تشعر بهذا الخير وتحافظ على العمل الجماعي، فالعمل الجماعي ذي بركة. لهذا تعاون مع إخوانك، الاعتصام بحبل الله، بدين الله، بشرع الله، نعتصم جميعا. ما دام أننا قد عرفنا السنة الحمد لله، خير عظيم، ما بقي إلا أن نطبق وأن نستمر على الخير. الاعتصام، التمسك بالدليل، أيضا بالدليل على فهم السلف، ليس على فهم فلان أو فلان. فالضرر الأكبر الانفراد بالرأي والتفرق والتشدد، فهذا مما يهدم دور العلم، مما يهدم الفعل الكبير الذي ينفع المسلمين. فنشعر بالأخوة ونحافظ عليها. الله يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ولهذا الإسلام دعا إلى الأخوة: إنما المؤمنون إخوة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين لتوادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد، تعامل تراحم، ما في مشادة وملاعنة مخاصمة ومضاربة، هذا غلط. لتوادهم، المودة المحبة، توادهم وتراحمهم بعد المودة الرحمة. إذا استطعت تنفع أخاك بمال، شفاعة، بدعاء، برأي سديد، استشارك أيضا تشير عليه بالرشد. نشعر بالأخوة بيننا أولا ثم بالمجتمع. المجتمع المسلم، أنت في مجتمع مسلم والحمد لله، لكن قد يكون عندهم تقصير في دينهم، تقصير بالعلم، تقصير بالعبادة. فمن الرحمة بهم تعليمهم، ومن الرحمة بهم إرشادهم، ومن الرحمة بهم أيضا الرفق والصبر عليهم. فالعامي من يصبر عليه؟ بعض الإعراب كان يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا محمد، كذا كلمة قاسية، ما يقول يا رسول الله، يأتي يا محمد فيسأل عن دين، دلني على عمل يدخل الجنة ويبعد منها، ويمسك الناقة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لقد هديت، ماذا قلت؟ قال دلني على عمل يدخل الجنة ويبعد منها. قال تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، شوف كيف، وتصل الرحم، دع الناقة. الرجل قد مسك بالناقة. وآخر يأتي والرداء على عنق النبي صلى الله عليه وسلم فيسحبه، انظر حتى أثر الرداء في عنق النبي عليه الصلاة والسلام، يقول اعطني من مال الله ليس من مالك ولا من مال أبيك، الله المستعان. فيلتفت إليه النبي صلى الله عليه وسلم يضحك ترسل متعجبا من أمره، يعني ما هكذا الطلاء السؤال، ولا هكذا أيضا الأدب مع الرسول ولا مع أهل العلم. فيلتفت إليه يضحك ويقول في أخر خلق أعظم من هذا؟ لا، خلق عظيم، صبر على الأدب، صبر على الجاهل. فأنت قد يأتيك مثل هؤلاء الناس ألا يسخر منك ولا يستهزئ بك، فلا بد لك من الصبر. فالرحمة تواصل الصبر وتواصل بالمرحمة. فنوصي طلبة العلم بالصبر على بعضهم البعض. بعض الإخوة والناس إذا آذيته بأدنى شيء قال أهجره لله، أنت تهجر نفسك ما هو إلا مجرد ما تتحصل منه على كلمة أو على أذى قال أهجره لله. لا، ليس الهجر طريق العلاج. الهجر إنما هو كما سمعتم كالعلاج، إذا نفع وإلا يترك. الذي فائدة، ونحن في المجتمع لو بقينا نهجر ذا ونهجر ذا ممكن ما بقي معنا أحد. المثال الآن كثير. فأنتم حافظوا على هذه النعمة، نعمة الأخوة، نعمة طلب العلم. سمعة الدور هذا ما نشوف بها بعض أفعالنا المخالفة، نحافظ عليها ونجد ونجتهد في هذا الأمر. حافظ على الأخوة مهمة، حافظ على التعاون، على الدعوة إلى الله، هذا بسيارته وهذا بماله وهذا بعلمه. لو كان هناك خطيب وما عنده سيارة والآخر ما هو متعلم، كيف يستطيع أن يبلغ؟ ما يقدر. هذا يريد أن يشتري كتابا ما عنده مال، قال أنا صاحب أنا أعطيك. فالتعاون هكذا. Kemudian kata beliau, apabila kita mengetahui akan kebaikan ini, maka hendaklah kita mampu untuk bersabar di dalam menuntut ilmu. Dan seperti pondok pesantren ilmiah, sepantasnya untuk kita syukuri dan kita menjaga keberlangsungannya dan menambah dari kebaikan yang ada di dalamnya. Kemudian beliau membawakan sebuah ayat. Kata Allah di dalam Al-Quran, jika kalian bersyukur, niscaya aku akan tambahi nikmatku atas kalian. Jika kalian ingkar atau kalian kufur, maka sungguhnya azabku sangatlah pedih. Termasuk dari mensyukuri nikmat Allah dalam hal ini adalah engkau menjaga keberlangsungannya. Engkau menjaganya dengan tetap taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian berkesinambungan di dalam pintu-pintu kebaikan, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, beribadalah kepada Rabbmu sampai datang kepadamu kematian. Ini menunjukkan bahwa kita diperintahkan untuk tetap berada di atas kebaikan sampai dijemput oleh kematian. Maka berkesinambungan di dalam kebaikan, dan sabar di atasnya, menjaga segala kebaikan itu tetap berada pada diri kita. Ini adalah hal yang sangat dituntut. Demikian pula bersemangat untuk menuntut ilmu, menghadiri pelajaran-pelajaran ilmu, dan tidak berusaha untuk tidak meninggalkan majelis ilmu kecuali karena ada kebutuhan. Ini adalah perkara penting di dalam mensyukuri nikmat Allah akan keberadaan pondok pesantren yang ilmiah ini. Demikian pula kata beliau, memperkuat persaudaraan di antara kita adalah hal yang penting, yang dengan persaudaraan itu dakwah ini akan menjadi kuat. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman mengenai Nabi Musa alaihissalam di dalam ayat Al-Quran. Allah mengatakan tentang ucapan Nabi Musa, kata beliau, Allah kisahkan, dan jadikanlah seorang wazir untukku, maksudnya adalah seorang pembantu dari keluargaku, yaitu Harun saudaraku, kuatkanlah dengannya, kuatkanlah aku dengannya, dan ikutkan dia di dalam urusanku. Allah subhanahu wa ta'ala kemudian mengabulkan hal ini, dan Allah jadikan Nabi Harun alaihissalam bersama Nabi Musa di dalam perkara ar-risalah dan juga an-nubuwah. Kemudian dalam lanjutan ayat disebutkan, agar kami bisa bertasbih kepada, banyak bertasbih kepadamu dan banyak mengingat kepadamu. Maka Nabi Musa alaihissalam meminta untuk diberi pembantu di dalam menyampaikan dakwah, dan Allah mengabulkannya dengan memberikan Nabi Harun alaihissalam. Maka ayat ini menunjukkan bahwasanya di dalam jalan dakwah ini engkau tidak akan mampu untuk menunaikannya dengan sendirian. Harus ada orang yang membantumu, sehingga diperlukan untuk saling membantu di dalam bab ilmu, saling membantu di dalam menyampaikan ilmu, di dalam mengajar. Demikian pula saling membantu bagi orang yang mampu untuk mengeluarkan harta demi untuk berlangsungnya dakwah kepada jalan Allah tersebut. Maka semua ini, kata beliau, hal yang menunjukkan bahwa engkau tidak mampu untuk melakukan itu dengan seorang diri. Kemudian beliau membawakan ayat firman Allah, dan berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah secara keseluruhan, dan janganlah kalian bercerai-berai. Dan ingatlah kenikmatan Allah yang telah Allah limpahkan kepada kalian, yang dahulu kalian saling bermusuhan, kemudian kalian karena nikmatnya menjadi orang-orang yang bersaudara. Kata beliau, Islam ini mengajari kita untuk saling bersaudara, bahkan seperti saudara sesama nasab. Maka perlu engkau menjaga kebaikan ini dan beramal secara jama'i, di dalamnya terdapat keberkatan. Maka bantu-membantulah bersama saudara-saudaramu untuk menguatkan agama Allah subhanahu wa ta'ala. Engkau berpegang dengan agama Allah, berlanjut di atas kebaikan, berpegang kepada dalil, sesuai dengan pemahaman salaf, bukan pemahaman fulan dan fulan. Termasuk hal yang bahaya adalah apabila engkau mementingkan pendapatmu sendiri. Demikian pula sikap berpecah belah, ini semua akan menghancurkan pondok pesantren yang berdiri di atas ilmu ini. Maka hal-hal yang telah disebutkan tadi akan membinasakan perbuatan besar yang akan bermanfaat kepada kaum muslimin. Maka jagalah persaudaraan dan saling membantulah di dalam kebaikan. Allah menyatakan di dalam Al-Quran, dan saling bantu membantulah kalian di dalam kebaikan dan takwa. Islam adalah agama yang mengajak kepada persaudaraan. Allah menyatakan, sungguhnya kaum mukminin adalah ikhwah, bersaudara. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, perumpamaan kaum mukminin adalah di dalam saling menyayangi di antara mereka, dan saling mengasihi di antara mereka, dan saling cenderung di antara mereka adalah seperti satu tubuh. Yakni maksudnya tidak ada sikap saling keras terhadap yang lain, mencela, mengumpat, ataupun hal-hal yang akan merusak persaudaraan tersebut. Maka setelah saling menyayangi harus ada sikap rahmah. Maka setiap orang bisa membantu saudaranya untuk menegakkan dakwah kepada jalan Allah ini, baik dengan hartanya, atau memberikan syafaat, atau dengan doa, atau dengan mengarahkan kepada jalan petunjuk. Apalagi kita hidup di tengah-tengah masyarakat yang mereka membutuhkan pengarahan kepada kebaikan, membutuhkan arahan kepada petunjuk, maka hendaklah sabar atas mereka. Ini adalah perkara yang sangat dibutuhkan. Terkadang sebahagian mereka datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada sebahagian orang dahulu datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia mengatakan ya Muhammad, kalimat yang keras, kalimat yang kaku. Lantas baru dia bertanya tentang agamanya, apa amalan yang bisa memasukkanku ke dalam surga dan menjauhkanku dari api neraka? Nabi menjawab, engkau beribadah kepada Allah dan engkau tidak menyekutukannya, engkau menegakkan salat, engkau berbuat menyambungkan tali silaturahim dan seterusnya. Ada pula orang yang pernah datang kepada Nabi, dia tarik selendang Nabi sehingga selendang itu berbekas, tarikan itu berbekas di leher Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia berkata kepada Nabi, wahai Muhammad, berikan kepadaku harta dari harta-harta Allah, bukan hartamu dan bukan pula harta bapakmu. Demikian. Tapi Nabi menyatakan, dan beliau tersenyum kepada orang itu, berilah dia, berilah orang ini. Tapi coba perhatikan orang itu, bagaimana dia berbuat kepada Nabi? Apakah demikian adab dalam bertanya? Apakah demikian adab bersama Rasul? Apakah demikian adab bersama seorang yang berilmu? Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam sabar. Justru beliau mengatakan, berilah dia. Ini adalah akhlak yang agung. Beliau sallallahu alaihi wasallam sabar atas gangguan manusia. Maka kesabaran itu adalah perkara yang harus dipunyai oleh para penuntut ilmu. Mempunyai kasih sayang, karena agama ini adalah agama yang dipenuhi dengan kasih sayang. Maka kami wasiatkan kepada para penuntut ilmu untuk mempunyai kesabaran. Apabila dia diganggu oleh manusia, disakiti oleh sebahagian manusia, tidak dengan serta-merta dia katakan, aku boikot engkau, aku tinggalkan engkau. Sebahagian orang, apabila dia diganggu atau disakiti oleh saudaranya, dengan mudahnya dia memboikot ataupun berpaling dari saudaranya tersebut. Kata beliau, sungguh sikap-sikap yang seperti ini bukanlah jalan untuk mengobati masalah. Justru kata beliau, yang demikian ini tidak akan memberikan kemanfaatan. Yang namanya boikot itu dilakukan apabila bermanfaat. Kalau tidak mendatangkan kemanfaatan, maka sikap memboikot itu hendaknya harus ditinggalkan. Apabila engkau bersikap memboikot orang yang demikian dengan mudahnya, maka betapa banyak orang yang harus engkau boikot. Kemudian kata beliau, justru sikapmu hendaknya selalu menjaga nama baik dari dakwah ini, nama baik dari pondok pesantren ini, tidak melakukan hal-hal yang seperti itu. Maka marilah kita bersungguh-sungguh, kita bersemangat di dalam menuntut ilmu, menjaga persaudaraan, membantu di dalam jalan dakwah. Setiap orang membantu dengan apa yang dia mampu, apakah dengan hartanya atau dengan mobilnya atau dengan yang lain. Bagaimana seorang akan bisa berdakwah ketika tidak ada kendaraan yang dia gunakan? Maka engkau bisa membantunya dengan mobilmu. Demikian pula seorang penuntut ilmu, terkadang dia membutuhkan buku tapi dia tidak mempunyai dana. Engkau bisa membantunya dengan memberikan hartamu kepadanya. Semua ini adalah demi jalan dakwah. Maka demikianlah cara berta'awun untuk menjaganya. قال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه رواه مسلم فلا بد أن نعطي الحقوق أهلها ونحذر من الشر وخاصة أنت يا طالب العلم خيرًا للناس في أخلاقه. ولهذا يقول حذيفة اليمان رضي الله عنه وهو يخاطب العلماء القراء يقول: يا معشر القراء، لقد سبقتم سبقا بعيدا، سبقتم سبقا بعيدا، فلئن أخذتم يمينا وشمالا لقد ضللتم ضلالا بعيدا. رواه البخاري. انظر كلمات ينتبه بها الناس، فنقول الكلام ما قل ودل، الكلام ما قل ودل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تقاطعوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا. النبي صلى الله عليه وسلم يشدد في هذا الباب، وقال أيضا كما في الصحيحين: لا يحل المسلم أن يهجر أخاه المسلم فوق ثلاث، لا يهجر من أجل حفظ النفس ومن أجل الأمور الدنيوية فوق ثلاث. الهجر إذا كان من أجل الله، من أجل مصلحة دينية، يجوز فوق ذلك، لكن هذا عند النظر إلى المصلحة الراجحة من أهل العلم ومن أهل الديانة والخبرة. الآن طلبة العلم بعضهم يحفظ من هذه الأحاديث في الهجر وخلاص وانتهى، وبقي يهجر كل من خالف، سبحان الله، لا ينظر إلى مصلحة دينية ولا إلى المجتمع. بعضهم الآن يقول: أنتم يا طلبة العلم سرتم متهاجرين، سرتم متقاطعين، فهذا توسع غير مرضي ولا يجوز. بعضهم قرأ في هجر رؤوس أهل البدع فصار يهجر حتى إخوانه على أسباب لا تستحق الهجر قطعا. انتبهوا لهذا، هذا من مكائد الشيطان. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن بالتحريش بينهم. الشيطان أصابه اليأس أن يهارش، أن يأخذ المصلين بعبادة الأوثان أو عبادة يعبدها المصلون في جزيرة العرب. ما بقيش عبادة أوثان ولا أحجار ولا كواكب ولا شمس ولا قمر ولا عبادة قبور ولا عبادة في الزمن الأول. لما ظهر الإسلام الشيطان أيس، لكن بدأ بالتحريش والمخاصمات، أقل ما يستفيد يعني. فانتبه يا مسلم، الشيطان حريص أن يوقعك في الشرك، فإن لم يستطع أوقعك في البدع، فإن لم يستطع أوقعك في القتل والقتال بين الناس، فإن لم يستطع أقل شيء التحريش. والتحريش إذا حصل ربما يحصل بعده فتن أخرى. لهذا احذروا مسألة التوسع في الهجر. نحن نقول نهجر أهل البدع، مجالسهم والقراءة في كتبهم واستماع أشرطتهم ومجالساتهم، لكن مسألة إذا مررت به قلت السلام عليكم، عليكم السلام، سلم عليك ترد عليه، ما في بأس. ولا يترك السلام بين المسلمين إلا عند المصلحة الراجحة، عند تركهم للعاصي الذي يجاهد الكبائر زجرا له، أو صاحب البدعة الكبيرة إذا رأينا المصلحة أيضا. وإلا كما تعرفون أهل السنة أقل من القليل الآن، فلو هجرت هذا الكبير عندهم أقام عليك الدنيا مقعدا، فصرت هاجرا لنفسك، فما ينتفعون بعد ذلك من علمك. فمسألة رد السلام حتى على المبتدع هو في الأصل مشروع إلا عند المنفعة الراجحة. لكن هذه الأزمنة كما تعرفون أهل السنة قليلون، ينبغي أن يترفقوا بأنفسهم. أنت الآن حين تسلم على الناس وعلى أصحاب البدع سلاما أو ترد عليهم إذا سلموا عليك رفقا بنفسك لا رفقا بهم، لأن الناس هم يثقون بهم ولا يعرفون مسألة هجر، العامة ما يعرفون مسألة هجر، فيحتاج منك أنت أنك ترفق بك وبأصحابك، ولا يكون هذا الهجر إلا عند المصلحة الراجحة من جهة، ومن جهة أخرى أن أنك تعمل بالهجر أن تسجي. والحمد لله كما كان شيخنا الواجعي رحمه الله يقول الهجر مضيق، لكن تهجر الهجر الجزئي مثل هذا، تهجر كتب أهل البدع، وتهجر مجالساتهم، وتهجر خطبهم، إلا إذا لم يوجد خطب جمعة، ما في مساجد سنة، ما في إلا هذا المسجد الذي فيه بدعة أو أعياد، هذا تحفظها ضروري ولا تترك الجمعة والجماعة من أجل المبتدع الفلاني، هذا لا يجوز. الإمام أحمد ذكر الذي يعيد الجمعة بعد المبتدع أو يصلي إعادة فهو مبتدع، هذا الإمام أحمد ابن حنبل رحمه الله. فمسألة الهجر فيه مسائل دقيقة، فلا تتوسع يا طالب العلم في هذا، فكيف أنت تختلف مع إخوانك في أي مسألة؟ ربما تقول هجركم لله، وهذا ليس هجر لله إنما هو هجر لنفسك، فانتبه من مكائد الشيطان، واحرص على التأدب بآداب الشريعة، واسأل أهل العلم. يا اختلفت مع أخيك وزميلك، الحمد لله لكل داء دواء، لكل داء دواء، لكل مشكلة حل، الله المستعان. قد جاء الوقت ولا جاء؟ كيف؟ جاء الوقت. انتهى الوقت ولا كيف؟ طيب نقول جزاكم الله خيرا. فعلى كل حال يترجم الأخ. Kemudian beliau melanjutkan, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lainnya. Dia tidak mendzaliminya, dia tidak menghinakannya. Cukuplah seorang mendapatkan kejelekan atau keburukan, dia merendahkan saudaranya yang muslim. Seorang muslim atas muslim yang lainnya, haram darahnya, haram hartanya, dan haram kehormatannya. Hadis ini dalam riwayat Al-Imam Muslim. Maka hendaklah kita memberi masing-masing pihak itu akan hak-hak mereka. Dan hendaklah kita menjauh dari titik-titik kejelekan. Dan secara khusus engkau wahai penuntut ilmu, wahai engkau seorang dai kepada jalan Allah, engkau termasuk dari pemuka manusia, maka hendaklah engkau mempunyai akhlak yang baik. Jangan engkau meniru orang-orang awam dalam perihal akhlakmu. Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu an pernah mengatakan kepada para ulama, para qurra, wahai sekalian para qurra, sungguh kalian telah mendapatkan keutamaan yang besar. Kalian telah mendahului manusia dalam langkah yang cukup jauh. Maka janganlah kalian berjalan atau menyimpang ke kanan dan ke kiri. Kalian akan sesat dengan kesesatan yang jauh pula. Ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Maka coba lihatlah kalimat-kalimat yang manusia bisa mengambil kemanfaatan dengannya. Dan sebaik-baik ucapan itu adalah yang sedikit tetapi padat. Kemudian kata beliau, dalam hadis ini disebutkan tadi, dan janganlah kalian saling memutuskan hubungan, janganlah kalian saling membelakangi dan hendaklah kalian menjadi hamba-hamba Allah yang bersaudara. Dalam riwayat lain Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan tidak sepantasnya atau tidak halal bagi seorang muslim dia memboikot saudaranya yang lain lebih daripada 3 hari. Maka seorang tidak boleh memboikot saudaranya yang muslim lebih daripada 3 hari karena urusan pribadi atau karena urusan-urusan duniawiyah. Adapun kalau karena agama, karena perkara agama atau karena Allah subhanahu wa ta'ala, diperbolehkan tapi dengan ketentuan hal itu membawa kepada maslahat yang kuat, maslahat yang rajihah. Dan yang menimbang, yang mengukur bahwa di dalamnya ada maslahat yang kuat adalah para ulama yang mempunyai keahlian di dalam bidang tersebut. Maka tidaklah setiap orang engkau boikot, setiap orang engkau tinggalkan, setiap orang engkau sikapi dengan cara yang seperti ini. Terlebih lagi engkau tinggal di tengah-tengah masyarakatmu. Maka para penuntut ilmu hendaknya menjauhi sikap saling memboikot, saling membelakangi, saling menjauh antara satu dengan yang lainnya. Hindari sikap memboikot yang telah dilakukan secara berlebihan ini. Sebahagian orang awalnya dia memboikot ahlul bidah, sampai pada akhirnya kemudian dia justru memboikot saudara-saudaranya ahlus sunnah yang sama sekali tidak pantas untuk dia boikot. Ini semua adalah termasuk dari tipu daya syaitan. Ini adalah tipu daya syaitan. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahwa syaitan itu telah putus asa untuk diibadahi oleh orang-orang yang salat. Tetapi dia akan berbuat memecah belah di antara kalian. Ya, syaitan itu telah putus asa untuk menggoda manusia bisa mengibadahi berhala-berhala, mengibadahi bintang, mengibadahi bulan, mengibadahi kuburan-kuburan tatkala Islam telah datang. Tapi kemudian syaitan itu mulai untuk membuat perpecahan dan pertikaian di antara kaum muslimin. Maka hendaknya engkau berhati-hati dari tipu daya syaitan ini, karena dia akan melakukannya terhadap dirimu. Pertama, dia akan menggodamu untuk jatuh ke dalam syirik. Kalau tidak bisa, maka dia akan menggodamu untuk jatuh ke dalam perkara-perkara yang bid'ah. Kalau tidak mampu, maka dia akan menggodamu untuk jatuh ke dalam sikap saling bermusuhan, sikap membunuh, berperang di antara sesama kaum muslimin, kaum mukminin. Kalau tidak mampu, maka paling tidaknya dia akan menggodamu untuk bertikai dan berselisih dengan saudaramu. Kemudian setelah itu akan timbul berbagai fitnah yang lainnya. Maka tinggalkan, kata beliau, sikap memboikot yang telah dilakukan secara berlebih-lebihan ini. Di dalam memboikot benar, engkau jangan membaca buku ahlul bidah. Jangan engkau mendengar rekaman-rekaman kaset mereka dan yang semacam itu. Tetapi jangan engkau tinggalkan mengucapkan salam di antara kaum muslimin, kecuali bagi para pelaku maksiat yang jelas-jelas terang-terangan dia menampakkan kemaksiatannya, atau ahlul bid'ah yang bid'ahnya besar. Engkau boikot dia, tapi dengan ketentuan bahwa hal itu akan membawa jelas ada kemaslahatan yang besar, yang kuat, yang engkau bisa dapatkan dengannya. Terkadang kalau engkau memboikot sembarang orang, engkau meninggalkan sembarang orang, sikap yang seperti ini justru tidak akan memberi kemanfaatan kepadamu. Bahkan sebahagian ahlul bidah, bila engkau memboikotnya, ini tidak akan berpengaruh. Bahkan manusia yang akan meninggalkanmu. Pada hakikatnya bisa jadi engkau yang membahayakan dirimu sendiri dan engkau membuat manusia memboikotmu, sehingga manusia justru meninggalkanmu dan tidak mengambil kemanfaatan dengan ilmumu. Karena ahlus sunnah itu jumlahnya sedikit. Maka ketika engkau meninggalkan sikap gampang memboikot ini, pada hakikatnya engkau telah mengasihani dirimu sendiri. Pada hakikatnya engkau mengasihani dirimu sendiri. Maka sebarkanlah salam di antara manusia. Orang-orang awam, mereka tidak mengenal sikap boikot. Mereka tidak paham tentang al-hajar. Maka ini tidak boleh dilakukan kecuali ketika ada maslahat yang kuat. Maslahah rajihah. Maka engkau bisa mengamalkan amalan boikot ini yang diistilahkan dengan al-hajru al-juz'i. Yakni boikot secara parsial. Yakni pada sebahagian masalah. Seperti dulu guru kami, Al-Wadi'i rahimahullah, kata beliau, beliau katakan bahwa sikap memboikot itu adalah sikap yang ruangnya sempit, mudhayyab, bukan sesuatu yang dilakukan secara berlebihan dan diperluas sejauh mungkin. Terkadang pada sebahagian masjid mungkin ditegakkan padanya perkara-perkara bid'ah, tapi bukan berarti engkau tinggalkan sholat jamaah dan engkau tinggalkan sholat jum'ah karena perkara tersebut. Al-Imam Ahmad, kata beliau, Al-Imam Ahmad rahimahullah, beliau tetap melaksanakan sholat di belakang ahli bid'ah meskipun beliau setelahnya mengulangi sholatnya. Beliau adalah seorang Al-Imam Ahmad rahimahullah. Maka masalah memboikot ini adalah masalah yang ruangnya sempit dan tidak boleh diperluas dengan secara berlebih-lebihan. Terkadang sebahagian orang mengatakan, aku boikot engkau, aku boikot kalian karena Allah. Padahal hakikatnya dia memboikot orang tersebut karena kepentingan dirinya sendiri. Maka kata beliau di akhir kalimatnya tadi, maka marilah kita untuk tetap antusias, bersemangat, beradab dengan adab-adab yang telah disyariatkan, dan berbuat dengan sebaik-baiknya. Kalau ada masalah, maka hendaknya masalah itu diobati dengan cara yang terbaik. Karena setiap penyakit pastilah ada obatnya. فقلنا سلمكم الله الحفاظ على الأخوة هذه من القواعد الشرعية ينبغي الحرص عليها والتعاون على الخير ويحصل به بإذن الله منافع كثيرة دينية ودنيوية وأقول نسأل الله لنا ولكم التوفيق والهداية نسأل الله أن يعيدنا إياكم من الفتن وجزاكم الله خيرا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك جزاكم الله خيرا جزا الله أيضا أخانا المترجم المعطي خيرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام di akhir beliau mengatakan menjaga persaudaraan adalah hal yang penting, mendatangkan banyak kebaikan, dan selayaknya kita bersemangat untuk tetap menjaga keberlangsungannya, kemudian saling membantu di atas kebaikan yang akan mendatangkan kemanfaatan-kemanfaatan duniawiyah dan ukhrawiyah. Aku mohon kepada Allah, semoga Allah memberi kita taufik dan hidayahnya dan menjauhkan kita dari berbagai macam fitnah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.